إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. في مسألة قال عائشة istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam solat, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari maktab wal maghrab. Wal maktab yaitu dosa. Wal maghrab yaitu hutang. Jadi aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Faqala, lalu Aisyah mengatakan, faqala lahu qa'il, ada seorang bertanya, ma akthara ma tasta'ilu min Allah ya Rasulullah, alangkah banyaknya atau alangkah seringnya engkau berlindung dari hutang ya Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, inna rajula idza ghari, sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, hatta tatakallam, maka dia berbicara, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia mungkin. Ini alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa Nabi sangat sering berlindung kepada Allah dari hutang. Akibat seorang berhutang, dia sering berbohong, sangat sering menyelisih janji. Bila pribadi yang besok datang kepada besok dan besok dan besok, ya, lalu ditagi punya alasan-alasan yang dibuat sehingga hutang itu juga menyebabkan dia berdosa. Ketika dia sudah berbohong bersikap dan ketika dia tidak seperti janji, itu menyebabkan dia berhutang. Itu menyebabkan dirinya dosa karena hutang, ya, hutang menyebabkan dia berbohong dan mengingkari janji. Hadis berikutnya 1326. Haddatsana Suhail bin Harb, qala haddatsana Walid bin Muslim, qala haddatsana Auza'i, qala haddatsana Hassan bin Athiyyah, qala haddatsana Muhammad bin Abi 'Asim, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir, falyat'awwad بالله الأربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن شر المسيح الدجال. من سلامة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسنير يوم الأتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال apabila salah seorang di antaraku telah selesai dari tasyahud akhir, ya, idza faragha ahadukum min tasyahhud akhir, فليتعمر بالله الحق. Adalah dia berlindung kepada Allah dari kesalahan. Imam Nawawi mengatakan fihi at-tashrih bi istihbabihi fi tashahhud al-akhir. Di dalam hadis ini keterangan yang konkret, jelas, nyata dianjurkan bahasa ini pada tasyahud akhir. Wa isyarat ila annahu la yastahabbu fil awal. Dan ini juga isyarat bahwa baca ini tidak dianjurkan pada tasyahud awal. Anak bin Syaqiq, anak bin Ulayl, anak bin Allah, anak bin Rasulullah قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي هريرة عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء. Dari Abbas, maksudnya Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan mereka doa ini. Kama yu'allimuhu surata min al-Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada mereka surat dalam Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an. Jadi berarti betul-betul diberikan perhatian yang tinggi. Yaqul, dan dia mengatakan qulu, katakanlah Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masih dajjal, aku berlindung kepadamu dari ujian cobaan masih dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah mahya wa mamat, ya kehidupan dan kematian. Semua para muslim di Hajjaj. Balagani anna Tawusan qala lihi ad'auta ila salat wa qala la wa la a'id salat. Ya Tawusan doa salatati rawah salatati ar au tawakkal. Kemudian Imam Muslim di Hajjaj dia mengatakan telah sampai kepada berita bahwa Tawus ulama dan perawi hadis mengatakan kepada anak, bertanya dia kepada anak, apakah engkau berdoa dengan lafaz-lafaz tersebut di dalam salatmu? Apa kata anak? Kepada anak sudah. Lalu apa kata dia? Ahli salat, ulama salat. Kenapa seperti ini? Karena Tawus ini meriwayatkan hadis ini dari 3 atau 4 guru. Atau dari 4 sahabat. Tawus ada tadi. Berarti banyak yang meriwayatkan. Qawlu, ungkapan di atas, anna Rasulullah SAW kana yu'allimuhum hadha al-du'a kama yu'allimu surata min al-Qur'an. Maksudnya Rasulullah SAW mengajarkan mereka doa, mengajarkan sahabat doa ini sebagaimana Nabi mengajarkan mereka surat dari Al-Qur'an. Wa idza tawassa rahimahullah ta'ala amara bina hina lam yabdu biha doa fiha bi'adat salat. Maksudnya Tawus memerintahkan anaknya ketika dia tidak berdoa dengan doa ini di dalam salat, diperintahkan untuk memulai salat. Hala kulluhu yadullu ala ta'kidi hadha doa. Semua itu menunjukkan, atau semua ini menunjukkan akan penekanan atau pentingnya doa ini. Wa ta'awud, ya, berlindung. Wa al-hadd syadid 'alaih, dan dorongan yang kuat atau yang keras terhadap itu, jadi terhadap doa tersebut. Wa dhahiru kadzalika Tawus rahimahullah ta'ala, zahir dari perkataan Tawus anna Muhammad al-Aqra bihi 'ala al-Muslim. Dia paham bahwa perintah untuk berdoa dengan syariat ini dia anggap itu adalah wajib. Nah, ada perintah hukum dan faedah, hukum asal dan perintah adalah untuk wajib. Fa'awjaba li'adatan salati fatat bifawat. Makanya ya, maka dia mewajibkan mengulangi sholat bagus ini menginginkan untuk mendidik anaknya. Takdir hati doa anjung, doa ini menurut dia adalah sangat penting. Dalam yaqtahidu wah, bukan berarti dia meyakini itu adalah wajib. Wallah, maksudnya ini harus menyuruh anaknya untuk mulai sholat ketika dia tidak lakukan. Itu bukan gara-gara dia berpandangan itu adalah wajib. Tapi yang pertama, karena ingin mendidik anaknya. Yang kedua, karena pentingnya doa ini. Nabi saja mengajarkan sahabat doa ini seperti nanti mengajarkan surat Al-Baqarah. Ya. Qala Al-Qadiyah rahimahullah taala, Al-Qadiyah dimatakan wa du'a Nabi wa isti'adzatuhu min hadhihi al-umur allati tadu fiha wa usif إنما فعله ليلتزم خوف الله وعظامه واشتقاق إليه ولتقتدي به أمته وليبين له صفة الدعاء والمهام منه والله سبحانه ودعيان المعلمة دعاء نبيه dan isti'adahnya yang permohonan perlindungannya dari hadapi ini yang mana dia telah terjaga dan terlindungi dari peperangan, jadi nanti tidak sudah terlindung, terprotek, dia tidak dia terkubur, tidak menjadi ada perbuatan, ya, dia sudah terprotek atau terjaga dari fitnah kehidupan dan mati, ya, dari fitnah dajjal. Lalu kenapa harus dia berdoa? Ya, adalah wa innama fa'alahu itu dilakukan liyaltazima khawfa Allah, agar dia selalu konsisten terhadap rasa takut kepada Allah, ya, wa 'idhamihi, dan mengagungkan Allah, wal iftiqar ilaihi, dan bentuk kefakiran kebutuhan kita kepada Allah, wa litaqtadiya bihi ummatuh, agar umatnya mencontohkan. Sebagaimana Nabi sudah dijaga dosanya, tidak mungkin dia melakukan dosa, tidak mungkin dia akan seterusnya. Ya, ini dalam rangka hendaknya umatnya juga mohon ampun kepada Allah yang sama. Walaubainalahum sifat Tuhan, agar Nabi mengajarkan kepada mereka bagaimana bentuk doa yang doakan, ya, walaupun minggu, ya, wallahualam. Dan yang terpenting dari doa, walhasil doa ini yang kita lakukan sebelum salat ini adalah doa yang sangat terkenal, ya, yang tidak boleh kita tinggalkan jika kita mampu. Dan ada pembahasan yang lain yang bisa kita ambil, bahwa adat kubur itu utama. Beliau orang yang tidak mempercaya adanya adat kubur. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah marwahu yang bun. Hadis yang bun. Mustahil berkesempatan atas bohongan. jumlah yang banyak itu harus ada pada setiap level prodi. Dan disandarkan dengan baca jendera sami'tu, ra'aitu, dan seterusnya. Hadis mutawatir ini terbagi kepada dua, mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi. Pertama mutawatir secara lafaz, yang kedua secara makna. Makna dari mutawatir secara lafaz bahwa lafaz itu dengan lafaz yang sama diriwayatkan oleh jumlah sahabat yang banyak. Di antaranya seperti hadis man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatawaw wal falyatawaw qalahu anna sallallahu alaihi wasallam aku siapkan tempat dia berbohong bersama aku sengaja berbohong sementara dia siapkan tempat. Ada yang mengatakan ulama 70 sahabat mengatakan lafaz yang sama. Ada lagi yang mengatakan jumlahnya 200 orang. Ini yang sebuah. Adapun maknawi ini hadis mutawatir maknawi bahwa masing-masing hadis jika ditinjau dia punya redaksi dan punya kisah kronologi yang berbeda-beda. Namun ada bagian dari hadis-hadis itu yang sama dengan hadis yang lain. Yang terakhir ada seperti ada umum ini. Ya. Kalau di sini periwayatan terhadap bacaan doa yang dibaca waktu kita sebelum salat. Insyaallah. Ada lagi yang sebelumnya kisah disebutkan dalam kitab ini disebutkan dari adab. Sebelumnya kita belajar kisah Nabi Aisyah didatangi oleh dua orang perempuan yang lalu dia mengatakan bahwa ada akan diuji di kubur. Lalu Nabi berhitung dari adab. Kejadiannya berbeda lagi. Kalau ini lapas doa, kalau ini ya kronologinya adalah adanya orang Yahudi yang menanyakan itu atau mengungkapkan. Lalu Nabi tegaskan apa kemiripan antara hadis ini dengan hadis yang satu lagi, adanya pembahasan tentang adab kubur. Ya, begitu seterusnya hadisnya. Ini hadis kronologi yang berbeda, tapi ada dalam pembahasan itu ada pembahasan hadis adab kubur. Maka ini dikatakan oleh ulama itu adalah hadis mutawatir makna banyak riwayat. Kalau kita memilih atau meriset satu-satu dari hadis itu, maka hadisnya tidak mutawatir lafzi, dia adalah hadis ahad. Ya. Namun ketika banyaknya hadis ahad ini ada topik yang sama di dalam masing-masing hadis itu, maka topik yang sama ini adalah berkaitan dengan hadis pembahasan itu ada maknawi. Di antaranya juga doa mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Ya, ulama juga mengatakan hadisnya sudah terwajib. Ya, di mana berdoa maknawi. Gurunya Isa. Juga oleh sebagian orang mengingat dengan alasan nanti kalau Isa hanya datang belakangan, benarlah orang Kristen bahwasanya nanti menegakkan agama dia supaya tidak makin dari itu. Hadis tentang Isa ini kalau tidak salah lebih dari 147 atau 70-an 170-an hadis tentang pembahasan turunnya Isa. menyapu di atas kuf, ya, di atas kuf kaki. Hadis ini juga termasuk hadis mutawatir, tapi mutawatirnya itu termasuk makmum. Nabi yang berwudu kemudian dia menyapu, itu hadis Mughirah bin Syu'bah atau hadis Hudzaifah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing di tumpukan sampah kau dengan kondisi seperti itu. Lalu dia berwudu, kemudian dia sapu keluar atas kufnya. Tidak lagi kronologi. Hadis Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kalau seandainya itu, kalau seandainya agama ini dasarnya adalah nanti lebih ramai dan asfal dalam hati awal min masjid awal bin masjid ada. Kalau seandainya agama ini adalah berdasarkan logika, maka menyapu yang dibawa dari itu lebih utama daripada atas. Walaupun lain itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang musuh yang sama ada wahdul khafiyi. Aku telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyapu di atas kau di atas punggung kufnya. Ini hanya sekali. Lain lagi kronologinya. Tapi ada poin yang sama dengan hadis-hadis yang lain, yaitu menyapu saja. Kalau seandainya ada orang yang meragukan bahwa tidak ada kubur, karena itu adalah hadisnya Ahad. Lalu kita katakan hadis ada kubur, hadis mutawatir bukan Ahad. Sampai di situ tidak perlu kita sebutkan lafzi mana. Lalu dia mengatakan itu kan hadisnya kalau disebut satu persatu itu kan hadis yang sahih. Tidak masalah kita sebutkan iya. Dengan satu persatu kita lihat semuanya membahas tentang adab kubur dengan kronologi yang berbeda, maka ini adalah mutawatir maknawi. Ya, demikian kita bisa mengalahkan menunjukkan orang yang menghuni tadi adab kubur dengan dasar maksudnya itu adalah sah. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah besok mudah-mudahan kita mempelajari anjuran berzikir setelah sholat dan penjelasan tentang tata caranya serta bahasa-bahasanya. Ini kan dalam keadaan sholat anjuran yang pamannya berhubung dari setan buat dijawab sebelumnya itu mau masuk ke waktu gimana? Pertama, sunnah itu terbagi kepada dua. Sunnah fi'liyah, sunnah apa lagi? Tarkiyah, bahasa. Sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Perbuatan. Maksudnya? Jika Nabi lakukan, maka sunnahnya melakukan. Sunnah tarbiyah. Jika Nabi tidak melakukan, sunnahnya tidak melakukan. Sekarang kita lihat ada orang yang berlindung sebelum sholat. Sebelum sholat, Allah mengatakan syaitan. Dan dia baca surat Anis, surat pulau Nas, Nas, Nas, kemudian surat dari ayat dari surat Mukmin supaya setan tidak hadir dalam tentang surat ini. Kita mau baca, ya? Lalu kita tanya, ada nggak Nabi melakukan? Tidak. Kalau Nabi tidak melakukan, sunnahnya tidak melakukan. Ya. Kalau ada mengatakan, bagaimana kalau seandainya dilakukan, kan bagus. Kalau itu yang dikatakannya, maka kita jawab, an amila amalan laysa 'alaihi amruna baik surat wajib maupun surat sunnah. kaidah yang diterapkan oleh yang dibuat Syekh Ibnu Taimiyah. Apa yang dilakukan di dalam sholat wajib begitu juga dilakukan di dalam sholat sunnah. Sebaliknya, apa yang dikerjakan di waktu sholat sunnah dia dikerjakan pada waktu wajib. Kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Oh, dalam hadis yang berbeda, saya disebutkan juga Rasulullah berdoa, "A'udzu bika minal ma'i wal maghrib." Apakah itu boleh kita tambahkan dengan misalnya kita baca Allahumma ya'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil qabr. Dan juga wa'udzubika min maghrib wal maghrib. Boleh. Kita baca.